Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam surat Muhammad ayat 20 dan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkatalah orang-orang yang beriman, laula nuzzilat surah, aduhai sekiranya diturunkan surat. Surat yang dimaksud adalah surat yang disebutkan di dalamnya tentang perang. Aduhai sekiranya diturunkan surat terkait dengan perang. Fa'idha unzilat suratum muhkamatun, dan apabila diturunkan satu surat yang jelas terang, wa dzukira fihal qitalu, dan disebutkan di dalam surat tersebut terkait dengan kewajiban perang, ra'aital ladina fi qulubihim maradun, anda wahai Rasul Allah akan menyaksikan orang-orang yang di dalam hati mereka marad penyakit ketika turun surat terkait dengan perang. Maka akan engkau saksikan orang-orang yang ada di dalam hati mereka itu marad sakit penyakit, yang duruna ilai, mereka memandang kepadamu nazral maghshi alaihi minal maut, pandangan orang yang pingsan yang takut dari kematian. Dia meminta turun surat terkait dengan perang. Ini sebelum turunnya perintah untuk berperang. Maka ketika turunnya perintah untuk berperang, disebutkan engkau menyaksikan mereka-mereka yang ada di dalam hatinya penyakit, melihat kepada engkau, memandang engkau seperti pandangan orang yang pingsan karena takut kematian. Fa'aula lahum, maka tentu yang lebih patut dan lebih pantas bagi mereka, ta'atu wa qawlum ma'ruf, ketaatan, mentaati, dan yang pantas dan patut bagi mereka ucapan-ucapan yang baik. Fa'idha azamal amru, apabila perintah telah benar-benar turun terkait dengan jihad, perang, mereka enggan, berat. Falau sadaqullaha, kalaulah mereka itu benar-benar jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, hal itu akan lebih baik buat mereka. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya, qala rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, wa yaqulu alladhina amanu isti'jalan wa mubadaratan lil awamiri syaqah. Allah berfirman, orang-orang beriman isti'jal. Isti'jal artinya kepingin segera untuk mendapatkan perintah-perintah yang berat di saat sebelumnya turun ayat terkait dengan jihad. Aduhai sekiranya segera turun ayat-ayat atau surat yang terkait dengan jihad. Laula nuzilat surah ay fiha al-amru bil qital. Aduhai sekiranya turun segera surat yang di dalam surat itu terdapat perintah untuk al-qital, berperang. Fa idza unzilat suratun muhkamatun ay mulzamul amal biha. Di saat turun ayat atau surat yang terang jelas, yang berkonsekuensi dan menuntut untuk diamalkan. Wa dzukira fiha al-qital alladhi huwa ashaqqu syai'in 'ala an-nufus. Disebutkan di dalam surat itu terkait dengan perang. Mereka minta. Maka di saat disebutkan padanya terkait dengan perang, peperangan itu adalah sesuatu yang paling berat atas jiwa. La syakka wa la ray, Anda akan meninggalkan istri, anak-anak menuju medan laga. Ya, untuk kemudian mengorbankan darah, nyawa, sesuatu yang asyak ala nufus, yang paling berat barakallahu fikum atas jiwa. Lam yathbut du'afa'ul iman 'ala imtithali hadhihi al-awamir. Maka orang-orang yang lemah imannya tidak memiliki kekokohan untuk melaksanakan perintah-perintah ini. Walihada qala, berdasarkan ini Allah berfirman, ra'aital ladina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadhral maghshi 'alaihim min al-maut. Anda menyaksikan orang-orang yang di dalam hatinya penyakit memandang kepada engkau setelah turunnya perintah berperang dari Allah Azza wa Jalla, mereka yang punya hati yang sakit memandang kepada engkau wahai Rasul Allah bagikan pandangan orang yang pingsan takut dari kematian. Min karahatihim lidhalik, karena beratnya atau bencinya, tidak sukanya mereka demikian. Wasiddatihi alaihim, dan besar persoalan bahayanya atas mereka terkait dengan perang barakallahu fikum. Tapi perlu diingat, yang memandang kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah du'afa'ul iman, orang yang lemah imannya barakallahu fikum. Wa hadza kaqaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 77, Allah bercerita tentang kaum munafikin. Antum perhatikan baik-baik. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah Anda menyaksikan? Tidak pernahkah Anda menyaksikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka kuffu aydiyakum, tahan. Tahan tangan-tangan kalian. Maksudnya belum turun di saat itu perintah untuk berperang. Kuffu aydiyakum. Tahan tangan-tangan kalian. Wa aqimus sholata, lakukan salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, maka di saat diwajibkan atas mereka al-qital, peperangan, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah au ashadda khasyah, sebagian dari mereka ai kaum munafikin takut kepada manusia ai kepada musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut kepada musuh dibanding takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kaum munafikin barakallahu fikum. Wa qalu, ya, di dalam sambungan ayatnya Allah lebih jelas lagi menceritakan, wa qalu, mereka mengatakan, Rabbana lima katabta alaina al-qital, wahai Rabb kami, kenapa Anda wajibkan atas kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib, sekiranya engkau wahai Rabb mengulur waktunya kepada ajal waktu yang dekat. Tidak usah sekarang. Coba barakallahu fikum. Ini kaum munafikin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di saat belum turun, nuntut turun segera. Aduhai sekiranya diturunkan terkait dengan peperangan. Di saat turun ayat terkait dengan perang, kewajiban untuk berperang, dia membelalakkan matanya seperti orang pingsan takut dari kematian. Nas'alullah salamatul afiyah. Thumma nadabahum ta'ala ila ma huwal aliyaku bihalihim. Kemudian Allah memanggil mereka, mengajak mereka kepada apa yang pas, cocok, sesuai dengan kondisi mereka. Tentu Allah Azza wa Jalla belum menurunkan perintah untuk berperang. Tentu hikmah barakallahu fikum dibalik itu semua. Belum punya kesiapan barakallahu fikum. Disuruh bersabar, disakiti, disuruh bersabar, ia disiksa, disuruh bersabar, terus bersabar, bersabar. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla memanggil mereka kepada sesuatu yang lebih pas dengan kondisi mereka. Faqala fa'aula lahum, yang pas buat mereka itu adalah ta'atun wa qawlum ma'ruf, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan ucapan yang ma'ruf, ucapan-ucapan yang baik. Ay fa'aula lahum, ini lebih cocok, lebih utama, lebih patut, lebih pantas buat mereka. Ayyam tathilul amrul hadirul muhattam alaihim, yang cocok bagi mereka itu adalah melaksanakan perintah yang sudah ada yang wajib atas mereka. Barakallahu fikum. Wa yajma'u alaihi himamahum, menghimpun semua kemauan dan keinginannya pada tugas yang sedang ada itu. Wala yatlubu, dan jangan mereka menuntut, jangan mereka mencari, ayyushra'alahum, untuk disyariatkan buat mereka ma huwa syaqqun alaihim, sesuatu yang itu berat atas mereka. Sudahlah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang akan beliau sebutkan barakallahu fikum, tentu faedah buat kita semuanya agar jangan selalu masang cita-cita, oh aku mau mengerjakan ini sesok, aku mau, sementara di depan matanya ada tugas malas-malesan, tidak punya semangat, malah berangan-angan besok, ya nanti. Sementara dia berada dalam sebuah ketaatan, tidak punya ghirah, tidak punya semangat, bahkan takasan, bermalas-malasan padanya barakallahu fikum. Beliau menjelaskan yang pantas, yang patut buat kalian itu, buat mereka melaksanakan perintah yang sedang berlangsung wajib bagi mereka, menghimpun semua kemauan, keinginan, semangat, dan jangan mereka menuntut untuk disyariatkan apa yang itu berat atas mereka. Wal yafrahu bi'afiyatillahi ta'ala wa afwihi, hendaklah mereka itu bergembira, hendaklah mereka itu bersenang ria dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah dan juga maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui barakallahu fikum bahwa Allah Azza wa Jalla tidak membebankan kepada siapapun dari hambanya yang beriman kecuali sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Maka di saat orang ini menuntut di luar kesanggupan dan kemampuannya, disinilah letaknya akan menjadi beban barakallahu fikum dalam hidupnya. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, lakukan, kata beliau, kerjakan apa yang ada di depan engkau dari kewajiban. Jangan mustakbal, nanti ya kita kerjakan, kita lakukan, kita perbuat, kita maju, kita ini, barakallahu fikum. Fa idza azamal amru ay ja'ahum amru jid wa amru hatmin falau sadaqullah fi hadhihi al-hal bil isti'anati bihi wa badlil juhdi fi imtithalihi lakana khairan lahum min halihimul ula. Apabila datang perintah terkait dengan perintah peperangan itu, ja'ahum amru jid wa amru hatmin, sesuatu yang membutuhkan kesungguh-sungguhan atau wajib, barakallahu fikum, tidak sanggup, tidak mampu, mundur. Falau sadaqullah, kalau mereka itu benar-benar jujur kepada Allah dalam kondisi ini, bil isti'anati bih, dengan meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, wa badlil juhdi fimtithalih, mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakannya, lakana khairan lahum, maka ini lebih baik dari mereka atau buat mereka, min halihimul ula, dari kondisi mereka yang pertama. Kalau permintaan mereka itu jujur, barakallahu fikum. Wadhalika min wujuh, lebih baik dari kondisi mereka yang pertama itu dari sisi satu. Minha annal abda naqisun min kulli wajhin, hamba ini kurang, kondisinya kurang dari semua sisi. La kudrata lahu illa in a'anahullah, sang hamba yang penuh kurang ini tidak punya kemampuan, la kudrata lah, tidak ada kekuasaan, kemampuan, kecuali apabila Allah menolongnya. Oleh karena itu, fala yatlubu ziyadata ala ma huwa qa'imun bi sadadihi. Oleh karena itu jangan dia mencari tambahan atas apa yang dia sedang kerjakan. Ma huwa qa'imun bi sadadihi. Jangan. Sudah lakukan dengan jujur, dengan ikhlas, barakallahu fikum. Jangan menuntut untuk ditambah dari apa yang dia sudah kerjakan. Ini satu. Karena kondisi hamba ini naqis min kulli wajah. Kurang dari semua sisi. Tidak punya kemampuan. Jika Allah tidak memberikan bantuan kepadanya. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali dia mencari tambahan. Ya. Dari apa melebihi apa yang dia sedang kerjakan. Wa minha annahu idza ta'allaqat nafsuhu bil mustaqbal da'ufa 'anil 'amali. Kalau jiwanya tergantung selalu dengan hari yang akan datang, ya nanti besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, tapi digantungkan jiwanya kepadanya, nah orang ini akan nampak pada dirinya dha'uf minal am anil amal, lemah dia untuk berbuat, menggantungkan terus, menggantungkan selalu. Dha'ufa anil amal biwazifatihi waqtil hadir, lemah dari berbuat, ya, biwazifah dengan tugasnya di saat itu, lemah. Karena jiwanya ini diangen-angenkan, digantungkan kepada yang akan datang. Pekerjaan di depan ini lemas, loyo, lesu. Ana mau ziarah misalkan ke tempat fulan, ya, mau ziarah istifadah, angen-angen. Barakallahu fikum, terus digantungkan angan-angannya kepadanya. Taruhlah misalkan di sini, ya mungkin kurang faedahnya, kurang ada yang dia peroleh, ada di sana yang lebih, dia gantungkan angan-angannya padanya, jiwanya kepadanya, barakallahu fikum. Nah, di saat dia melakukan demikian, di sini pekerjaan ketaatan banyak. Karena jiwanya sudah digantungkan kepada sesuatu yang akan datang, lemah dia untuk mengerjakannya. Tidak semangat. Kan begitu, barakallahu fikum. Ya. Kemudian, wabiwazifatil mustaqbal. Dan tugas yang akan datang juga akan lemah. Barakallahu fikum. Ammal hal fali annal himmatan taqalat anhu ila ghairihi. Adapun kondisi yang sekarang dia berada padanya yang membutuhkan kesungguh-sungguhan sudah pindah. Ya, sudah pindah kepada apa yang digantungkan jiwanya. Lemas, bawaannya loyo, enggak semangat, barakallahu fikum. Sementara amal karya itu kan terkait dengan himmah, keinginan keras, cita-cita tinggi. Loh, ini cita-cita keinginannya itu digantungkan pada nanti. Ya, nanti di tempat itu saya melakukan yang terbaik, ingin mendapatkan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Digantungkan barakallahu fikum jiwanya. Sehingga himmah, semangat dia lemah. Sementara amal itu adalah sangat erat kaitannya atau mengikuti semangat tersebut. Wa ammal mustaqbal fa innahu la yaji hatta taqturul himmah an nasatiha fala yu'an alaihi. Nah, sementara kata beliau yang akan datang, terlihat ini sudah perjalanan loh, dia berniat seminggu lagi, dua minggu lagi, atau sebulan lagi, menuju yang akan datang, sudah terjadi perubahan. tidaklah dia akan sampai fa innahu la yaji hatta tabturul himmah, mau sampai kepada yang dituju atau jiwa yang digantungkan padanya atau sesuatu yang digantungkan jiwa padanya, ternyata himmahnya sudah mulai terkikis, nipis, kurang-kurang dari bersemangat, lalu tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan atasnya. Gagal kan? Artinya begini, barakallahu fikum, apa yang ada di depanmu sekarang ini semangat lakukan. Adapun besok, sekarang apa yang ini merupakan tugas di depan mata, barakallahu fikum, kerjakan, lakukan, laksanakan dengan penuh semangat. Apabila seseorang menggantungkan kemauan dan keinginannya atau jiwanya pada sesuatu yang akan datang, apa yang di depannya ini akan lemah. Kenapa? Tidak semangat. Setelah itu nanti menuju yang akan dituju, sudah terkiki semangatnya bergantian, sudah melemah, melemah, melemah, melemah. Untuk sampai kepada mustakbal yang dia gantungkan jiwanya itu, sudah lemah segala-galanya. Terus, la yu'an alaih. Sehingga tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan di atasnya, barakallahu fikum. Artinya apa yang kau di dalam kebaikan, apa yang itu merupakan kebaikan, kewajiban, tugas di depan mata, kerjakan sekarang dengan penuh semangat. Adapun apa yang anda cita-citakan di akan datang, ini loh modalnya, semangat. Besoknya semangat, besoknya semangat. Datang pas waktu yang diangan-angankan dalam kondisi semangat. Yu'an, disinilah dia ditolong. Tapi kalau menggantungkan jiwanya kepada yang akan datang, ini kan lemah jadinya. Apa yang itu merupakan tugas yang harus dia kerjakan, ya, dari belajar, dari semangat ini, semangat itu, barakah, sudah mulai goyah, ya, sebentar-bentar. Ngobrol sama istrinya, wah, angan-angannya dilihat yang digantungkan tadi diceritakan, barakallahu fikum, sudah mulai lesu. Lah, mau menuju apa yang dicita-citakan atau digantungkan jiwa, sudah lemah himmahnya. Terus bagaimana mau ditolong? Kan disitulah sering, barakallahu fikum, menjadikan seseorang itu kemudian lari. Di sini sudah kelihatan gak lemas, gak enak. Di sana sudah hilang semangatnya. Sudah, enggak. Di sini enggak dapat, di sana juga tidak dapat. Ya, oleh karena itu beliau berpesan, semangat anda mengerjakan apa yang ada di depan anda. Apa yang sedang anda lakukan. Semangat untuk mengerjakannya, barakallahu fikum. Wa minha diantaranya, annal abdal mu'ammila lil amalil mustaqbala. Seorang hamba yang berangan-angan untuk yang akan datang, ma'a kaslihi, bersamaan dengan kasel. Malas orangnya, tapi cita-citanya, subhanallah. Ya. Annal abdal mu'ammila lil amalil mustaqbala, ma'a kaslihi an amalil waqtil hadir, bersamaan waktu yang dia berada padanya bermalas-malasan. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini, kata beliau, syabihun, mirip, serupa, bil muta'alli alladhi yujzimu biqudratihi, seperti orang yang angkuh, orang yang sombong, lalu memastikan, besok saya berbuat, saya bekerja, saya ini, saya berhasil, dipastikan. Nah ini, barakallahu fikum, serupa dengan orang yang muta'alli. Alama yastaqbilu min umurihi. Dia sudah memastikan dirinya mampu untuk mengerjakan apa yang akan datang dari urusan-urusannya. Nah, Orang yang seperti ini fa ahra bihi ayyukhadzala. Pantas orang seperti ini untuk kemudian ditimpakan kepadanya kerendahan, wala yakumu bima hamma bihi. Dia tidak sanggup untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan. Watawa'ada nafsahu alaih. Dan ancaman terhadap dirinya sendiri. Maka beliau memberikan nasihat kepada kita. Hamba jangan seperti ini. Pertama, hamba ini adalah penuh kekurangan. Kemampuan yang ada padanya tidak mungkin akan terjadi, terwujud, kecuali dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan menambah tambahan dari apa yang dia sedang lakukan. Keberikutnya, jiwanya menggantungkan jiwanya kepada apa yang akan datang. Dia tidak akan sanggup mengerjakannya. Alasannya, barakallahu fikum, akan lemah dia untuk berbuat. Tadi sudah kita gambarkan. Sekarang seseorang jual keripik tarulah. Dia berangan-angan sebulan lagi mau buka warung besar. Ya, penghasilannya wis dirancang-rancang, direka-reka, dikali-kalikan, woi besar memang. Barakallahu fikum. Jiwanya sudah bergantung ke arah demikian. Sudah, ya, berarti mau mengerjakan tadi ini sudah mulai dha'uf, lemah. Ya, karena mungkin ya sehari 5.000, 10.000, ya labanya dengan capeknya sangat, atau mungkin 20.000. Sudah digantungkan pada sesuatu yang tadi sudah dikalkulasikan. Ya. Terus barakallahu fikum, ya bayangan-bayangan untung, bayangan-bayangan barakallahu fikum laba besar. Nah, apa yang di depannya ini akan dha'ufal amal. Lemah dia, tidak lagi semangat barakallahu fikum. Sampai kemudian menuju hari H dari mustakbal, ini sudah mulai terkikis. Terkikis. Modal sudah banyak hilang. Ini, itu, ini, itu. Ketemu pada harinya. Sudah, angkat tangan. Tidak mampu berbuat. Himmahnya sudah, aduh. Karena sudah melihat, loh, kok semakin, ya, labanya mengikis, rugi. Ketemu yang dia cita-citakan. Barakallah, ini urusan dunia loh ya. Belum lagi kaitannya dengan akhirat. Barakallahu fikum. Urusan dunia, ketemu dengan itu, sudah. Tidak semangat, karena ini sudah terkikis modalnya. Aduh, sudah gagal lagi. Ya, tidak punya kemampuan, dan tidak punya kesanggupan. Beliau mengingatkan, barakallahu fikum. Seseorang yang bercita-cita untuk yang akan datang. Tapi cita-cita ini dibarengi dengan kemalasan. Kemalasan untuk mengerjakan apa yang itu pekerjaan di depannya. Malas cita-citanya. Dia malas untuk mengerjakannya. Barakallahu fikum. Nah, ini serupa dengan al-muta'alli. Orang yang angkuh, sombong, anggap saya mampu, saya bisa. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini pantas untuk dikaukan, direndahkan, tidak mampu melaksanakan angan-angannya, mengancam dirinya sendiri. Semestinya, kata beliau, falladhi yambaghi, yang sepatutnya dan sepantasnya, ayyajma'al abdu hammahu wa fikrahu wa nashatahu ala waqtihi al-hadir wa yuaddi wadhifatahu bihasabi qudratihi. Kata beliau, sepantasnya bagi seseorang untuk menghimpun kemauannya, ya, himmah, pikirannya, semangatnya untuk mengerjakan apa yang di depannya. Yang hadir. Dia harus bersemangat barakallahu fi. Ya. Wa yu'addi dan menunaikan tugasnya yang sedang dilakukan sesuai dengan bihasabi kudratihi. Sesuai dengan barakallahu fikum kemampuannya. Thumma kullama ja'a waqtun istaqbalahu binasyab. Kemudian setiap datang berganti waktu, dia hadapi istaqbalahu binasyad dengan penuh semangat. Wa himmatin aliyah, cita-cita yang tinggi, mujtami'atun gairu mutafarriqah. Satu arahnya barakallahu fikum. Ya. Satu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Musta'inan birabbihi. Dia meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Rabbnya dalam hal itu. Fahadha ahra bitawfiq wattasdid fi jami'i umurihi. Orang yang seperti inilah yang lebih patut untuk mendapatkan taufiq, mendapatkan bimbingan kepada semua urusannya. Allahu Akbar. Sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Salah satu contoh barakallahu fikum bagaimana Allahu Azza wa Jalla menolong dan membantu orang yang benar-benar menghimpun urusannya dalam satu niatan dengan penuh semangat dia berbuat. Man kanat niyatuhu, man kanatil akhiratu niyatah, jamma'allahu amrahu wa ja'alal ghina baina yadayhi. Barang siapa yang tujuannya itu satu, yaitu akhirat, dia berbuat ini, berbuat itu, dia bekerja ini, bekerja itu, barakallahu fikum, dia belajar, dia menghafal ini, menghafal itu, akhirat Allah akan himpun semua urusannya. Allah akan himpun semua barakallahu fikum urusannya. Ya akhi, anak keluar mencari nafkah ahsan. Ingat, ikhlaskan niat barakallahu fikum padanya. Jangan hanya sekedar untuk kemudian mengumpulkan barakallahu fikum dunia, dunia, dunia, dunia. Tetapi bertujuan untuk akhirat. Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam menjanjikan Allah akan menghimpun urusannya. Urusannya jadi satu, bisa dia kendalikan. Ini dibantu, itu dibantu, ini dibantu, dibantu di saat niatnya itu untuk akhiratnya barakallahu fikum. Allah jadikan di depan matanya itu ghina, selalu merasa cukup. Oh iya, cukup. Barakallahu fikum. Tapi kalau dunia terus yang dijadikan sebagai niatannya, ya ngumpul ini, ngumpul itu, nabung ini, nabung itu, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cabik-cabik urusannya. Ya, dapat dunia malas, semakin malas, tambah kemalasannya, bisa nabung, menjauh dari majlis ilmu, terus barakallahu fikum, ya dimudahkan rezekinya, menjauh dari majlis ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dekat. Karena memang niatannya dunia. Orang inilah yang urusannya dicabik-cabik oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga Allah jadikan fakir di depan matanya. Selalu kurang. Kurang, kurang, kurang, kurang, kurang terus. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah, tentu majlis ilmu yang diadakan setiap waktu, setiap saat, kita jadikan barakallahu fikum sebagai pelurus dalam amalan batiniah kita dan amalan barakallahu fikum lahiriah kita. Nah, dalil ini dijadikan barakallahu fikum hujjah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sami'tu nabiyakum, aku mendengar nabi kalian berucap demikian. Di saat beliau menjelaskan, kalau orang yang berilmu itu sanahu, dia jaga ilmunya. Lalu diletakkan ilmunya ini kepada pemiliknya, orang yang mencari, ya, fakir miskin datang kepadanya barakallahu fikum belajar, dia layani, dia penuh kesabaran membimbing barakallahu fikum, sanahu, dia jaga ilmunya, dia letakkan kepada pemilik ilmu. Namun ternyata diletakkannya kepada ahlu dunia, orang yang cuma mencari dunia barakallahu fikum, ya, datang cari titel, cari ijazah, cari ini rahimani wa rahimakumullah, atau mungkin orang-orang kaya yang bertitel, punya jabatan, wah semangat dia. Tapi ketika orang yang benar-benar tulus dan ikhlas belajar, enggak punya kepeng, enggak punya modal, atau mungkin miskin, enggak semangat untuk kemudian meletakkan ilmu kepada pemiliknya. Apa kata beliau? Ahanahum. Ternyata ahlu dunia itulah yang akan menunggangi mereka, merendahkan mereka dan menghinakan mereka. Kalau ilmu ini diletakkan kepada ahlu dunia, barakallahu fikum. Ya? Yang masuk ke pondok pesantrennya pejabat teras. Ya, karena yang dijanjikan, ya apa namanya, ijazah ini itu, barakallahu fikum. Wah, kalau yang mengundangnya itu orang-orang kaya raya, semangat untuk mengunjungi, untuk datang. Tapi kalau orang fakir miskin yang mengundangnya tidak punya semangat, barakallahu fikum, nah mereka ahlu dunia itu akan menghinakan orang-orang yang demikian sifatnya. Ya, kita saksikan di depan mata, di pelupuk mata kita itu benar-benar terlalu banyak buktinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, oleh karena itu jangan sampai kebablasan, barakallahu fikum, ya. Di saat seseorang memuliakan ilmu ini, maka Allah akan memuliakannya, barakallahu fikum, dimanapun dia berada. Ilmu ini dijaga, dia semangat untuk mengkajinya, dia semangat untuk menghafalnya, dia semangat untuk kemudian mengamalkannya. Ini adalah penjagaan kita terhadap ilmu. Allah akan mengangkat martabat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu dan menolong kita, barakallahu fikum, untuk menjadikan ilmu ini sebagai modal yang paling mahal menuju Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.